jajan. Yo sesuk-sesuk ngenteni apa? Yo kek golek dina sing apik gatuke tresnaku lan tresnamu yo Dik. Mas, ya sayangku. Ada apa Dik? Bojoku sesok yen bulan madu pengen ngandi cah ayu tak turuti opo pendalomu yakin pokoke bulan madu janji kurang jaluk sandang karo pangan tak lateni no. Bondolan sakit tuntunan sesuk.